Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran durusul lughah. Dan malam hari ini kita membaca materi yang berikutnya. Nah, yang belum mematikan mikrofonnya dimatikan dulu. Baik, bismillah. Kita masuk pada pelajaran yang kedua, Ad-Darsus Tsani Dzalika. Kita baca terlebih dahulu Ad-Darsus Tsani Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La dzalika kittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. نعم. Pelajaran kedua mengenalkan tentang isim isyarah ذلك yang artinya itu. Artinya itu. Dan kita baca terlebih dahulu satu persatu insyaallah. Mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan dibaca. Bismillah. Ma dzalika? Dzalika najmun. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Andi, dibaca. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Naam, hadza hisanun wa dzalika himarun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Al-Akh Abu Salwa. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Naam, ma dzalika? Dzalika sarirun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Man hadza wa man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Naam, man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Al-Akh Abu Yasmin, silakan. Ma dzalika dzalika hajarun. Naam. Ma dzalika dzalika hajarun. Al-akh Muhammad Afwas, silakan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Al-akh Nur Said, dibaca dari pertama. Ulangi. Mustad. Ma dzalika dzalika najmun. Ma dzalika dzalika najmun. Al-akh Abu Fudail, silakan. Ustaz. Hada masjidun wa dzalika baitun. Hada masjidun wa dzalika baitun. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi. Hada hisanun wa dzalika himarun. Hada hisanun wa dzalika himarun. Al-akh Abu Shifa, silakan. Naam. Adzalika kalbun. Adzalika kitun. Naam. Adzalika kalbun. La dzalika kitun. Baik. Kemudian tamrin, latihan. Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Al-Akh Ammar Abu Salman, dibaca nomor satu. Nah, Ustaz. Bismillah. Hada sukkarun wa dhalika labanun. Nah, hada sukkarun wa dhalika labanun. Berikutnya Al-Akh Andi, nomor dua. Man dhalika dhalika imamun. Man dzalika dzalika imamun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Adzalika kittun? La. Dzalika kalbun. Naam. Adzalika kittun? La dzalika kalbun. Berikutnya Abu Al-Akh Abu Khansa. Ma hadza? Hadza hajarun. Ma hadza? Hadza hajarun. Naam. Al-kalimatul jadidah. Di sini ada kosakata yang baru. Imamun. Artinya imam. Yani pemimpin. Imam dalam sholat disebut imam. Atau pemimpin dalam rumah tangga juga disebut imam. Kemudian hajarun, batu. Sukkarun artinya gula. Labanun artinya susu. Nah, itu kosakata yang perlu untuk dihafal. Hafal. Nah, sebelum masuk pada pelajaran ketiga, kita jelaskan sedikit tentang isim isyarah dzalika. Yang insyaallah sebagian sudah memahaminya, tapi tidak mengapa untuk kita ulang. Dzalika itu termasuk salah satu isim isyarah atau kata tunjuk, sama seperti hadza dan nam, hadza dan hadhihi, tapi hadhihi belum dibaca atau belum dibahas di kitab ini. Dzalika sama hadza adalah isim isyarah. Bedanya, hadza digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Adapun dzalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, yang jauh. Hada dan dzalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis mudzakkar. Sesuatu yang berjenis mudzakkar. Nah, itu dulu penjelasannya. Penjelasan tentang isim isyarah cukup itu dulu. Nanti akan ada tambahan-tambahan berikutnya. Baik, sekarang masuk pada latihan ketiga atau pelajaran ketiga atau sebelumnya, dekat dan jauh itu tergantung ya, tergantung dengan pengertian masing-masing, yakni suatu kebiasaan. Jarak yang jauh, jarak yang dekat sesuai dengan pemahaman seseorang atau manusia yang memahaminya. Artinya tidak dibatasi dengan ukuran jarak sekian meter, jarak sekian kilometer, atau jarak sekian sentimeter. Nah, yang sebelah kita misalkan duduknya setengah meter atau satu meter, bisa dikatakan itu dekat. Sesuatu yang mungkin ada di hadapan kita jaraknya 5 meter, mungkin itu bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang jauh. Intinya, untuk menunjuk sesuatu yang dekat di sekitaran kita, kita gunakan isim isyarah hadza. Dan apabila sesuatu itu jauh jaraknya, sesuatu yang kita tunjuk itu jauh, maka kita gunakan dengan dzalika. Dzalika. Lalu masuk pada pelajaran ketiga, ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Baitun al-baitu, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun al-jamalu. Di sini akan dijelaskan tentang kata yang tidak beralif lam dan yang beralif lam. Baitun itu tidak ada alif lam di depannya. Kemudian al-baitu itu kata yang diawali dengan alif lam. Al-baitu. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya, tanwin yang ada pada kata baitun, qalamun, kitabun, jamalun tidak boleh bertemu dengan alif lam. Artinya alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu, tidak bisa bersatu, tidak bisa digabungkan. Kalau mau pakai tanwin, tanwin saja, jangan pakai alif lam, jangan digabung dengan alif lam. Kalau pakai alif lam, jangan pakai tanwin, jangan digabung, jangan diucapkan dengan al-baitun, al-qalamun, al-kitabun, al-jamalun. Ini tidak benar. Alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Ini yang kedua. Yang ketiga yang ingin kita jelaskan dengan singkat adalah penamaan atau penyebutan kata yang ada alif lam dengan yang tidak ada alif lam. Di dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah dan ma'rifat. Dan ini kita sebutkan karena sudah pernah kita lewati pada buku-buku yang sebelumnya. Nah, kita sebutkan sebagai pengingat. Baitun, qalamun, ini contoh isim yang disebut dengan nakirah. Nakirah. Nakirah itu yang masih umum. Masih umum. Lawan dari nakirah adalah ma'rifah. Ma'rifah. Isim ma'rifah. Ma'rifat itu berarti yang khusus, yang sudah tertentu. Yang sudah tertentu. Nah, isim yang ma'rifat ini macam-macam. Di antaranya adalah isim yang diawali atau kata yang diawali dengan alif lam, itu ma'rifat. Baitun al-baitu. Berarti kalau disebut al-baitu, maka yang dimaksud adalah rumah itu. Rumah itu. Rumah banyak. Tapi rumah yang dimaksud yang mana? Al-baitu, yang itu. Yang itu, yang sudah ditentukan, yang sudah tertentu. Tapi kalau kita mengucapkan baitun, rumah. Rumah yang mana? Ya bisa rumah itu, rumah ini, rumahnya Alan, rumahnya Fulan. Itu nakirah. Nakirah. Sehingga nanti ada kaedahnya dalam menggunakan kata tersebut. Pakai alif lam atau tidak? Pakai tanwin atau pakai alif lam? Nanti insya Allah akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya. 6. Kemudian yang keempat, jadi tadi nakirah dan ma'rifat, atau diantara bentuk isim ma'rifat, nama orang ya, atau sebelumnya adalah lafzul jalalah atau nama Allah. Kemudian yang sudah pernah kita lewati, isim isyarah, ad-dhamir. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang ingin kita sampaikan dan sebagai bentuk pengulangan, mengingat kembali, alif lam. Alif lam itu ada dua macam yang disebutkan di dalam ilmu nahwu yang atau ilmu bahasa Arab yang pernah kita lewati. Ada alif lam yang disebut dengan alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Alif lam al-qamariyah, alif lam asy-syamsiyah. Perbedaannya ialah ketika huruf lamnya itu dibaca jelas, maka dia disebut sebagai alif lam al-qamariyah. Contoh, baitun al-baitu. Huruf lamnya terbaca al-baitu, tertulis dan terbaca al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Ini alif lam al-qamariyah. Kemudian alif lam asy-syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Huruf alif lamnya tertulis, tapi lamnya tidak terbaca, tidak dibaca. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Tidak terbaca dengan jelas huruf lamnya. Seolah-olah tidak ada huruf lamnya. Ya. Asy-syajaru. An-nahru. Ya. Sudah, itu aja dulu. Dan itu sudah pernah kita lewati. Nah. Di sini sebutkan contoh kalimatnya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-waladu, anak laki-laki itu, jalisun, duduk. Wal-mudarrisu, dan guru itu, waqifun. Waqifun, guru itu berdiri. Guru itu berdiri. Nah. Kemudian di sini ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita baca. Dan kita baca satu persatu insyaallah. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor satu, Al-Kitabu. Al-Kitabu jadidun wal-Qalamu qadimun. Naam, Al-Kitabu jadidun wal-Qalamu qadimun. Berikutnya, Al-Akhabu Yasmin, nomor dua. Al-Khimaru saghirun wal-Khisanu kabirun. Naam, ahsan. Berikutnya, Al-Akh Muhammad Afwas. Al-Kursiyu maksurun. Al-Kursiyu maksurun. Al-Akh Nur Sa'id, silakan. Al-Mindilu wasikhun. Al-Mindilu wasikhun. Wawnya dibaca pendek. Al-Mindilu wasikhun. Diulangi, Al-Akh Nur Sa'id. Al-Mindilu wasikhun. Al-Mindilu wasikhun. Berikutnya, Al-Akh Abu Fudail. Naam, Ustaz. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Naam, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Al-Akh Andi, silakan. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Berikutnya, Al-Akh Abu Fatimah. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Dari contoh-contoh yang disebutkan di pelajaran ketiga ini, kita bisa mengetahui, khususnya yang sudah pernah belajar buku-buku yang sebelumnya, ini adalah susunan apa, jumlah apa ini, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi? Susunan mubtada khabar, Ustaz. Nah, susunan mubtada khabar. Dan jumlah ini dinamakan dengan jumlah apa, Al-Akh Abu Shifa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Nah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, karena diawali dengan isim. Jumlah ismiyah komponennya atau terdiri dari mubtada khabar. Jumlah ismiyah mesti harus ada mubtada, harus ada khabar. Nah, apa itu mubtada dan apa itu khabar? Alhamdulillah sudah pernah kita terangkan pada buku yang sebelumnya. Kemudian masih ada sisa waktu. Baik, kita baca latihannya. Kita baca latihan 1, iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Akhir kalimatnya diberi harakat. Nah, pada tiap-tiap kata. Baik, kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Latihan 1. Nah, Ustaz. Masjidun. Nah, Masjidun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Lanjut. Al-Masjid. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Al-Ma'u. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Ma'un. Naam. Al-Akh Abu Yasmin. Al-Baitu. Naam. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Babun. Ahsan. Al-Akh Nur Said, silakan. Walamun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Al-Qalamu. Naam. Al-Akh Abu Shifa. Al-Kalbu. Al-Kalbu. Berikutnya Al-Akh Andi. Kalbun. Naam. Ahsan. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Komisun. Naam. Al-Akh Abu Fatimah. Waladun. Nah, berikutnya Allah Abu Abdullah Purwadadi. Al-Hajarun. Al-Hajaru. Ahsan. Al-Hajaru. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Al-Waladu. Al-Waladu. Al-Akh Ammar Abu Salman. Himarun. Nah, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Akh Abu Ahnaf Tangerang. Al-Hisanu. Nah, sebelumnya Al-Himaru. Taib, Al-Hisanu, enggak apa-apa. Berikutnya Abu Al-Akh Abu Khansa. Al-Hisanu. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Sauba. Hisanun. Hisanun, ahsanta. Latihan 2, ikhra' waktub juga. Ikhra' waktub. Al-Akh Abu Yasmin, nomor 1. Al-Maktabu Maksurun. Al-Maktabu Maksurun. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Al-Mudarrisu Jadidun. Al-Mudarrisu Jadidun. Al-Akh Nur Said, silakan. Al-Qamisu Wasihun. Al-Qamisu Wasihun. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Al-Labanu Baridun. Al-Labanu Baridun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Al-Masjidu Maftuhun. Al-Masjidu Maftuhun. Al-Akh Andi. Al-Hajaru Kabirun. Al-Hajaru Kabirun. Al-Akh Abu Salwa. Al-Labanu Baridun Wal-Ma'u Harun. Naam. Al-Labanu Baridun Wal-Ma'u Harun. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Fatimah. Al-Imamu Jalisun Wal-Mudarisu Waqifun. Naam. Di cetakan lain ditulis Al-Imamu Jalisun Wal-Mudarrisu Waqifun. Kemudian cetakan yang lain ada dengan kata Al-Muhandisu Jalisun Wal-Mudarrisu Waqifun. Semuanya benar. Semuanya benar, hanya beda kata saja. Kalau Al-Imam berarti artinya Imam, Al-Muhandis berarti artinya Insinyur. Semuanya benar. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Al-Qamaru Ba'idun. Al-Qamaru Ba'idun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Al-Mindilu Nadhifun. Al-Mindilu Nadhifun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian latihan 3 kita akhirkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, tafadhalu. Arti-arti sudah paham semuanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Sabtu biidznillah azza wajal. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum.